ciri khas Indonesia. Puji-pujian cah nom yo ngono. Allahu Akbar, pujian cara cah nom. Ya Rasulullah salamun alaik ya aini, ya rafi'asani wa daraji ya aini, adfatin ya jiratal alami, ya uhailal cuti wal karami ai ai. Uji ada cah nam ngono kuwi. Beda lah sing tuwa-tuwa ngene iki subuh-subuh selalu ngono minan naum pujiane beda meneh. Astaghfirun al adim. Astaghfirullah al adim innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Niku karakteristik Indonesia. Lan apa wonten ajarane sing ngajari sinten para wali? Dadi karepe Pak Said niku piye carane tradisine para wali biyen? Al muhafadatu al qadimi saleh, sing kadhim saleh niki dihafadah dijaga. Saleh biyen niku wali songo ngajarke cara budaya dan ternyata sekarang masih layak untuk diterapkan, diaplikasikan. Buktine napa? Jenengan tiang balong diundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat ning lak tanggane nanggap dangdutan ra diundang mangkat. Boga tu krungu asoleh mangkat. Buka didi. Karepe ki ngono lho Pak karepe niku. Salate padha, tapi ditambahi beduk cara Indonesia, ditambahi puji-pujian cara balong angsal ora popo.